Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah taala kita lanjutkan kajian rutin kita. Tadi baru teringat di jalan, ini kajian tafsir nih. Betul, salah kitab. Kitabnya hadis yang dibawa Datul Ahkam. Baik, sehingga insyaallah kita buka dari web yang biasa kita buka, quran.ksu.edu.sa. Di sini ada beberapa tafsir, di antaranya Sa'di yang kita baca, juga ada Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Tabari. Ini yang lain. Taib, di pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-20, seingat saya. Gitu ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijajah. Ayat sebelumnya, 19. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai alas. Bumi sebagai hamparan, alas yang terhampar. Dan ini sebagaimana firman Allah, ya, alam naja'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi sebagai hamparan? Ya, sebagaimana kita sebut yang lalu, ya, bisa terhampar lihat oleh makhluk berjalan di atasnya. Dan itu tidak menafikan bumi itu bulat. Ya. Sebagian kemudian menganggap seperti alas permadani selalu datar. Ya. Tidak mesti yang demikian. Ya. Bukankah semangka itu terlihat hamparan oleh semut, ya, karena saking luasnya semangka tersebut oleh makhluk yang sangat kecil. Taib. Di antara faedah Allah jadikan bumi sebagai hamparan, litasluku minha subulan fijajah, agar kalian dapat berjalan di atasnya, menempuh sebagai jalan-jalan dan gang-gang. Fijaj, jamak dari fajr. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa maksud ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala khalaqaha lakum, menciptakan bumi untuk kalian, litastaqirru 'alaiha, sebagai hamparan tersebut agar dapat sebagai wadah, tempat yang mapan kalian di atasnya. Wa tasluku fiha aina syi'tum, kalian dapat menempuh berjalan dengan kaki, dengan kendaraan, kemana kalian inginkan. Min nawahiha wa arja'iha wa aqtariha, dari berbagai penjuru wilayahnya, dari daratan satu ke tempat yang lainnya. Jadi ini semua termasuk apa yang diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, dan bagaimana Allah memberikan berbagai macam nikmat atas mereka dari berbagai macam manfaat samawiyah maupun ardiyah, yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi atau bumi itu sendiri. Maka Allah lah yang Maha Pencipta dan Maha Memberi rezeki, jadikan langit sebagai atap naungan, bumi sebagai hamparan, dan meluaskan rezeki bagi para makhluknya. Maka dialah Allah satu-satunya yang wajib untuk disembah, ditunggalkan, tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Dan Allah tiada tandingan, tiada bandingan, tiada sekutu maupun syarikah. Tidak pula Allah memiliki istri maupun anak, tidak pula wazir wala musyir, bal huwal aliyyul kabir. Ini semua disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan di ayat yang setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattabi'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbar wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra wa qad adallu katsiran wa la tazidiz zalimina illa dalala. Berkata Nuh, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan justru mereka mengikuti orang-orang yang tidak bertambah harta dan anaknya kecuali bertambah kerugiannya. Artinya semakin kaya, semakin banyak anak keturunannya, semakin dia congkak, angkuh, poya-poya, dan banyak maksiatnya. Semakin banyak diberikan nikmat, ya, justru mereka menambah, yaitu mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu justru yang mereka ikuti. Wa makaru makran kubbar, dan mereka pun membuat tipu daya dengan tipuan yang besar. Mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan ilah-ilah sesembahan kalian. Jangan kalian sekali-kali tinggalkan wadda, tidak pula suwa ataupun yaguz, ya'ub maupun nasr. Ya. Sementara sungguh tokoh-tokoh yang diwujudkan sebagai berhala yang mereka tandingkan selain Allah ini, sungguh mereka telah kata apa yang disebutkan adallu katsiran. Ya, kemudian syaitan menghias-hiasi, mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan tidaklah orang-orang zalim itu bertambah kecuali bertambah kesesatannya. Insyaallah kita baca tafsir dari ayat-ayat ini, ya, dari tafsir As-Sa'di terlebih dahulu. Qala Nuh, berkata Nuh, syakian li Rabbi. Sekali lagi di sini dikisahkan bagaimana Nuh berkata, dan ini masih dalam konteks Nuh mengeluhkan kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu hal yang terpuji. Berbeda dengan seorang berkeluh kesah kepada makhluk yang lain tanpa menginginkan solusi, nasihat, bimbingan, semata-mata apa yang dikenal orang curhat, ya, sekedar berkeluh kesah kepada makhluk. Maka ya, ini bukan hal yang kemudian sama dengan orang yang mencurahkan isi hatinya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh alaihissalam dalam menghadapi beratnya rintangan dakwah 950 tahun, hanya berapa gerintir yang mengikuti dakwahnya. Maka di antara yang disampaikan, qala Nuh innahum asawni, ya, disebutkan ini beliau sampaikan dalam mengaduhkan kepada Rabbnya, inna hadzal kalam wal wa'dha wa tadzkir ma naja'a fihim wala afad. Sungguhnya semua ucapan-ucapan ini, mau'izah, nasihatku, peringatanku, tidaklah menancap sedikitpun pada mereka. Tidak membekas, tidak berpengaruh, tidak berguna sama sekali. Tidak memberikan faedah. Ma'afad, la'afada, dan yufidu, tidak berfaedah bagi mereka. Didakwai, disampaikan seperti yang lalu, ya, inni da'autu qaumi laila wa nahara, sudah didakwai siang malam kadang, apa, summa inni asrartu, apa, asrartu lahum israra, menyampaikan dengan japri atau empat mata sembunyi-sembunyi, wa alantu lahum israra, apa, disebutkan bagaimana dakwah dengan berbagai macamnya, yang terang-terangan, yang pelan-pelan, sudah berbagai macam cara ditempuh, tetapi tetap tidak berpengaruh dan berguna bagi mereka. Maka Nuh mengatakan, innahum asawni, sesungguhnya mereka mendurhakaiku, fima amartuhum bih, yaitu pada apa yang aku perintahkan mereka dengannya. Wattabi'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan justru mereka mengikuti siapa-siapa yang tidaklah menambah harta dan anak keturunannya kecuali bertambah kerugiannya. Ai, maknanya asaw rasula, an-nasiha ad-dalla 'alal khair. Justru kekayaan mereka, anak keturunan mereka yang banyak, nikmat-nikmat yang diberi kepada mereka justru menambah mereka merugi. Yaitu dengan apa? Mereka gunakan untuk bermaksiat, durhaka melawan rasul utusan Allah. Dirinya, anak keturunannya, harta yang diberikan ya, tidak justru menambah mereka syukur kepada Allah, justru menambah durhaka kepada rasul utusan Allah. Padahal rasul ini disifati nasih, yang memberi nasihat tulus, ad-dal 'alal khair, yang ingin menunjukkan kaumnya kepada kebaikan. Wattaba'u al-mala'a wal asyrafa alladziina lam tazidhum amwaluhum wa la auladuhum illa khasara. Ini tadi makna yang pertama ya, berarti innahum asawni. Ya, ini asaw rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku. Apa yang aku perintahkan kepada mereka tidak mau mereka kerjakan ya. Apa yang aku larang justru mereka tampakkan, mereka terang-terang lakukan. Jadi mereka mendurhakai ajakan rasul yang ingin beri nasihat dan menunjukkan kebaikan tersebut. Dan kaumku tersebut ittaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, ay wattaba'u al-mala'a. Mereka justru mengikuti ya kelompok ya wal asyraf dan para tokoh-tokoh, al-mala' wal asyraf mirip tokoh-tokoh pimpinan masyarakat, alladzina lam tazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Yang tidaklah harta benda mereka, anak keturunan mereka menambahi mereka kecuali tambah merugi. Ai halakan wa tafwitan lil arbah. Justru menambah sengsara mereka dan menambah mereka tidak mendapatkan keuntungan. Fa kaifa biman in qada lahum wa ata'ahum. Lalu bagaimana dengan orang yang yaitu taat, tunduk, ikut kepada mereka? Mereka sendiri yang diberi harta dan anak keturunan namun tidak mau mengikuti Rasulullah Nuh alaihissalam dan dakwahnya, maka mereka akan merugi ya. Tidak menambah kecuali kerugian. Sehingga itu hanyalah istidraj ya. Kalaupun mereka mendapatkan kesenangan sementara, maka itu akan berakhir dan mereka akan menyesal karena nikmat yang Allah berikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jika itu kondisi mereka yang diberikan harta dan anak-anak sementara mereka bermaksiat kepada Rasul, lalu bagaimana lagi yang orang-orang yang di bawah mereka yang mengikuti tokoh-tokoh yang seperti itu tadi keadaannya ya, seperti itu tadi keadaan mereka. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di tafsirnya makna wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, yakni ittaba'a as-safalah wal fuqara al-qadah wal ru'asa alladziina lam yazidhum kathratul mal wal walad illa dalalan fid dunya wa uqubatan fil akhirah. Mereka mengikuti orang-orang rendahan, tokoh-tokoh pimpinan yang tidaklah banyaknya harta benda mereka, anak keturunan mereka menambahi mereka kecuali bertambah jauh kesesatannya di dunia dan menambah hukuman untuk mereka di akhirat kelak. Jadi tidak bermanfaat nikmat tersebut ketika landasannya bukan landasan ya ilmu. Ketika seorang yang kafir tentu dalam menggunakan harta dan anak keturunannya, mereka justru menjadikan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh At-Tabari, lam tazidhu kasratu maluhu wa waladuhu illa khasara wa bu'dan minallah. Harta benda dan keluarganya justru menambahnya jauh dari Allah. Wa dhihaban an mahabbati at-tariq. ya, yaitu semakin meninggalkan ya, atau an mahajjatit tariq, meninggalkan jalan yang lurus yang diseru oleh Rasul tersebut, tersibukkan dengan keluarga dan harta benda mereka dan menjauhi dari ajaran dakwah Rasul utusan Allah yaitu Nuh alaihi salam. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa hal ini disebutkan adalah menyebutkan tentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, terkadang terkandung padanya terhib, terkadang padanya terkandung terhib, kadang memotivasi, kadang-kadang menakut-nakuti, dan itu dakwah pengikut para rasul. Semestinya juga demikian. Dakwah para nabi dan rasul terkandung padanya terhib wa terhib, motivasi, seperti yang lalu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Mintalah ampun kalian kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Kalau kalian banyak memohon ampun kepada Allah, Allah akan turunkan hujan dari langit dan akan memberikan kalian anak keturunan, kebun-kebun yang subur, sungai-sungai mengalir dan seterusnya. Ini terhib, motivasi. Ya, seperti yang lalu kita sebutkan. Ya. Dan di hadis Nabi SAW menyebutkan, ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatr. Tidaklah ada suatu kaum mencegah membayar zakat harta mereka kecuali hujan akan dicegah dari mereka, ditahan ketika penduduk kota yang mereka kaya raya namun tidak mau bayar zakat, maka hujan akan ditahan, tidak turun sebagaimana biasanya. Begitu pula yang di pedesaan, zakat tani, zakat atau beberapa hal, begitu pula berasnya atau apanya, begitu pula zakat mal dan seterusnya. Maka inilah namanya targhib wa tarhib. Ya, targhib wa tarhib. Kadang dorongan, motivasi, kadang begitu. Kemudian juga di dalam ayat yang ini dibahas, wattaba'u ma lam yazidu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya. Di sini ada penyebutan ya bahwa innahum asawni ay innahum asawhu wa kadzabu wa khalafu. Mereka yang didakwai Nabi Nuh itu justru mendurhakainya, mendustakan beliau, menyelisih ya, urusan beliau alaihissalam. Wattabau abna ad-dunya, dan justru mengikuti tokoh-tokoh duniawi. Ya, anak-anak dunia. Mimman ghafal an amrillah, yang lalai dari perintah Allah. Ya, bukan Islam melarang dari kaya ya, tetapi jika nikmat duniawi itu melalaikan dari akhirat, itu yang menjadikan tercela. Namanya Ali bin Abi Thalib dinukil dalam Adzhar mengatakan, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadikanlah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Dan yang perlu kita waspadai juga ya, menjelang akhir zaman, tultamasud dunya bi'amalil akhirah, akan dicari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Ini seorang malas ya, berdakwah, seorang malas melakukan ini itu kalau enggak ada bayarnya, kalau enggak ada amplopnya, kalau enggak ada pujian ya, sanjungan, penghormatan ya, dimuliakan ya. Padahal Nabi dan Rasul dulu dakwah tidak dibayar. Nabi dan Rasul dakwah diejekan anak kecil, dilempari batu ya, dan seterusnya ya. Bukan bermakna itu tidak boleh ya, sebagaimana jihad, ghanimah itu halal, tapi jangan berjihad karena ingin dapat ghanimah, tetapi tujuannya ila kalimatillah, dakwah tujuannya menyebarkan agama Allah, agama Allah, yaitu ya, apa yang di sisi Allah wa ma indallah baqi. akan awet, akan lestari. Dan ma'indakum yanfad, apa yang di sisi kalian akan sirna. Tetapi demikian pula sebagaimana ghanimah, kalaupun seorang mendapatkan hadiah atau hal yang semisal itu, boleh-boleh saja. Tetapi jangan dia jadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Sebagaimana disebutkan dalam doa, Allahumma la tajali dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. Tujuannya cuma duit, tujuannya cuma ya ujian, ya, jangan. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan itu sebagai puncak ilmu kami. Lama bertahun-tahun, berpuluh tahun belajar cuma ingin cari posisi, cuma ingin cari ya uang bayaran dan seterusnya. Iman-iman merugi tenaga, waktu dan seterusnya. Nah, maka ilmu sedikit demi sedikit hendaknya menjadikan kita ya ada tahdzibun nafs, ada pendidikan jiwa. Ya, kita pelajari ilmu malana wa ma'alina, apa yang cocok mendukung kita dan apa yang menggembleng kita, yang menegur kita, yang mencambuk kita, mengingatkan kita. Inilah kadang kita dalam taklim, alhamdulillah dapat hiburan. Kita yang benar, alhamdulillah, kita muji Allah. Ternyata ada yang menghujat, ada yang menghina, menfitnah. Ya, kita sabari, dihibur, dibenarkan. Ya, ini jalan yang benar, menghibur. Ada kalanya suatu akhlak, suatu ucapan, suatu perangai kita yang enggak pantas, niat kita diingatkan, tidak benar ini. Ya, kita harus berbenah ini. Akibatnya begini dan begitu. Maka kita mempelajari ilmu, menyampaikan ilmu, ma'alana wa ma'alina, baik itu mendukung kita atau sebaliknya memukul kita. Ya, kita yang menundukkan diri kita kepada ilmu, dan bukan kita yang cari-cari ilmu untuk membenarkan diri-diri kita. Disebutkan kondisi ini, apa yang diberikan kepada mereka, orang-orang kufar yang menentang dakwah Nabi Nuh, diberikan harta dan anak keturunan, tapi justru semakin jauh dari Allah, semakin merugi. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, hiya fi nafsil amri istidraj wa inzar la ikram. Jadi itu adalah bentuk istidraj, bentuk penangguhan saja, dan bukan bentuk pemuliaan. Sebagian orang terkecoh pengikutnya, itu bulan bisa memiliki apa ini itu, keinginannya dikabulkan, ikutnya banyak, hartanya banyak, kemudian dia kalau meminta berdoa begini begitu. Perlu diingat, terkadang itu adalah istidraj. Ya, maka sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la tahtarru bi rajulin yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma', jangan kalian terpedaya dengan seseorang sekalipun dia bisa jalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, sampai kalian lihat amalannya apakah mencocoki sunnah ataukah tidak. Maka apa yang diberi harta kepada orang-orang kafir, ya, dan mereka diberi anak keturunan, ini bukanlah tanda kemudian Allah menyukai mereka sehingga diberi harta dan anak keturunan, tidak. Dan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahu yu'ti hadzal mal liman ahab wa man lam yuhib. Allah memberikan harta ini, ada yang kepada Allah cintai dan ada yang tidak kepada Allah cintai. Ya, ada seperti Nabi Sulaiman, Zulkarnain Allah cintai. Ada yang Raja Namrud dan Fir'aun tidak Allah sukai, tapi diberikan harta, kekuasaan dan berbagai macam. Itu semua adalah bentuk istidraj, dan justru semakin menjauhkan mereka dari jalan Allah. Harta benda mereka, anak keturunan, kedudukan mereka justru menambah mereka merugi. Karena apa? Tidak mau ikut ajaran utusan Allah. Ini syahidnya. Maka apapun kondisi kita, sebisa mungkin kita mengikuti ajaran dakwah para nabi dan rasul alaihimussalam. Dan tidak mungkin kita mengetahui ajaran dakwah mereka tanpa kita mempelajarinya. Maka kita mempelajari apa dakwah mereka dan seperti apa ajaran mereka. Kemudian di ayat setelahnya Allah mengatakan, wa makaru makran kubbara, dan mereka membuat makar dengan makar yang kubbar, ay kabira, ya, makar yang besar. disebutkan wa makaru makran kubbara, ya. Ibnu Katsir menganggap maknanya adalah karena mereka menganggap diri mereka alal haq, mereka lah yang di atas kebenaran wal huda, di atas petunjuk, ya. Sebagaimana disebutkan di surat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Saba, bal makrul laili wan nahar ittamurunana an nakfura billah wa naj'allahu andada. Para pengikutnya berdebat dengan yang diikuti, yang diikuti mendebat yang mengikuti, yang mengikuti juga menyalahkan yang diikuti. Semuanya bertengkar, ribut dan angkat tangan ketika semuanya mau diazab, ya. Ya, mereka mengatakan itulah tipuan mereka siang malam. Ketika kalian memerintahkan kepada kami untuk kami kufur kepada Allah, untuk kami menjadikan Allah tandingan-tandingan, kalian kan yang dulu ngejak kami, ya, menyalahkan yang ngajak. Yang ngajak juga berlepas diri. Itu kan pilihan kalian. Kenapa kalian yang melakukan, ya, kami berlepas diri dari kalian. Jadi semua mereka bertengkar. Dan disebut itu makaru, ya, mereka terus mengajak, menghasung bahwa ajaran Rasul ini tidak benar. Ajaran nenek moyang kita yang sudah benar. Apa yang ada di masyarakat inilah yang sudah benar. Jangan ikuti dakwahnya Nuh. Dan mereka juga membuat makar, menuduh Nuh sebagai aradiluna badiyar ra'i. Dia itu orang aradil, orang rendahan kita, bukan orang kaya, orang terpandang, dan dia seorang yang apa, bukan jitu apanya, idenya, otaknya. Mereka tuduh dan mereka bolak-balik untuk apa, tanfir nas, menjauhkan orang dari Nuh. Bahkan ya, sebagaimana Nabi SAW dituduh sebagai orang gila, begitu pula Nabi Nuh AS lebih-lebih membuat kapal di siang bolong, diejek, dihina. Ya, Nuh itu sudah enggak ada akalnya, ya, diejek, dihina dengan berbagai macam makar. Disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya, wa makaru makran kubara ay makran kabiran baligan fi mu'anadatil haq, adalah tipu daya yang besar, yang puncak dalam memusuhi al-haq, ya, dalam melawan kebenaran. Mereka melontarkan berbagai syubhat ke masyarakat demi melawan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan dinukil oleh Al-Baghawi, Ibn Abbas mengatakan qalu qawlan azima, makaru makran kubbaran, mereka mengucapkan ucapan yang besar. Ad-Dahhak disebut mengatakan iftaru ala Allah, mereka berani berdusta atas nama Allah. Wa kadzabu rusulan, dan mendustakan para rasul utusan Allah, ya. Dan mereka, tidak ada yang mengatakan mereka mencegah masyarakat untuk mengikuti Nabi Nuh, melarang mereka untuk beriman dengan dakwah Nabi Nuh, dan bahkan menghasung mereka untuk melawan, bahkan sampai membunuh Nabi Nuh. Yakni mengajak, menghasung untuk membunuh, meskipun tidak berhasil. Ya, ada yang mengatakan sampai seperti itu. Disebut makran kubbara, nah, sampai tingkat mereka ingin membuat siasat untuk menghabisi Nabi Nuh alaihi salam. Allah alam bisawab. Ini disebutkan dinukil oleh Baghawi. Taib At-Tabari menyebutkan wa makaru makran kubbaran ay katsiran, mereka banyak membuat tipu daya. Kubbaran, tipu daya yang besar, makar yang besar maknanya banyak, ya, bukan satu dua, tetapi banyak siasat, ya, yang licik yang mereka pakai untuk, yaitu menahan atau menghentikan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, waqalu la tadarunna alihatakum. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan ilah-ilah sesembahan kalian. Jangan pula kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yabus, Ya'uq dan Nasr. Syekh Sa'di kita baca, waqalu lahum da'ina ila syirki muzayyinina lah. Mereka berkata, yakni mereka-mereka yang menjadi para da'i, yang mendakwahkan kesyirikan pada kaumnya, muzayyinina lah, yang menghias-hiasi dakwah kesyirikan. Dan ini dari masa ke masa. Dan di masa Nabi Nuh adalah kesyirikan pertama, dan akibatnya luar biasa, banjir bandang yang menghabiskan umat manusia saat itu. Bukan sekampung dua kampung, sampai disebutkan para ulama, manusia keturunan sekarang itu semua dari keturunan Nabi Nuh dan pengikutnya yang ada di kapal. Selainnya semua habis tenggelam dengan air. Akibat apa? Akibat kesyirikan. Adapun di masa Nabi Adam alaihissalam, dosanya ada kedengkian, ada pembunuhan, tapi belum ada kesyirikan. Nah, masa Nabi Idris alaihissalam itu dosa-dosa besar, tapi selain syirik, mereka masih mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tapi ada pembunuhan, ada kedengkian itu. Tapi di masa Nabi Nuh mulai terjadi kesyirikan, dan lihat apa akibatnya, yaitu banjir bandang. Maka disebut oleh para ulama, tidak ada musibah terbesar dibandingkan yaitu syirku billah. Karena makanya disebut Nabi SAW, ayudan bin azam, ya Rasulullah, dosa apa yang terbesar? Anta ja'ala niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan Allah tandingan padahal dia yang menciptakan. Maka ini yang semestinya terus kita latih, dan kita latih terus untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita. Dengan berbagai macam cara, ya, belajar, ya berdoa, ya iman kepada takdir yang kita miliki adalah takdir pemberian Allah, dan seterusnya. Dan di sini disebutkan mereka qalu, yang mendakwahkan kepada kesyirikan, menghias-hiasi, menampakkan baik kesyirikan. Dan itu samun. Baik. Kita skors untuk azan Isya sambil menunggu yang bersiap azan. Jadi yang namanya menghias, kebatilan dihias itu sudah sejak dulu. Mau sampai disebut bunga itu apa? Ya bunga. Hias. Apa? Faedah ar-ribawiyah. Padahal bukan faedah. Dalam bahasa Arab bunga itu disebut fawaid, faedah, padahal bukan faedah. Kita skors azan dulu insya Allah. Kita lanjutkan. Waqalu, mereka para dai yang mengajak kepada kesyirikan dari kaumnya Nabi Nuh, mereka berpesan kepada kaumnya, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Kemudian disebutkan secara khusus, ya, jangan kalian tinggalkan wadda, suwa, yaghuts, ya'uq, nasr. Fada'auhum ila ta'assub ila ma hum alaihi min asyirk, atasyasati. Mereka mengajak kaumnya untuk fanatik buta terhadap ajaran masyarakat mereka dari kesyirikan, dan agar mereka wa alla yad'u ma alaihi aba'uhumul aqdamun, agar mereka tidak meninggalkan ajaran bapak-bapak moyang mereka yang terdahulu. Summa ayyanu aliyatahum, kemudian mereka sebut, ya, sesembahan-sesembahan mereka tersebut selain daripada Allah. Faqalu, mereka mengatakan, wala tadarunna wadda wala suwa wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Kata Syasadi, wa hadhihi asma'u rijal salihin, ini merupakan nama-nama tokoh-tokoh salih di zaman sebelum mereka, ya. Inilah nama-nama tokoh orang-orang salih, dan ini masih di zaman Nuh. Nuh 950 tahun mendakwai kaumnya. Lamma matu zayyana syaitan liqaumihim, ketika tokoh-tokoh ini Wadda, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, ketika meninggal, syaitan menghias-hiasi kepada kaumnya, an yusawwiru suwarahum, untuk bikin saja patung dan semisalnya, untuk apa? Lian syatu biza'amhim ala ta'ah idara'auha, untuk menyemangati kalian. Kalau kita ingat ini bagaimana dulu ibadahnya Wadda, bagaimana Ya'uq, bagaimana Nasr, Suwa, Nasr, mereka ibadahnya, solehnya, taatnya kepada Allah. Kalau kita lihat gambar mereka, akan lebih menyemangati kita. Ini talbis dan tazyin syaitan. Dan ingat, ya, Nabi SAW telah mengatakan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak umat sebelum kalian. Hati-hati. Termasuk yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihan menyikapi orang saleh. Lihat mereka-mereka ini, Suwa, Wadda, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, ini orang-orang saleh. Dan syaitan datang pada generasi pertama sebatas untuk menjadikan mereka sebagai memorial, pengingat, diidolakan. Ini orang-orang saleh, supaya kita itu ingat kalau berbuat jelek, jangan, itu loh seperti bapak kita. Nah, supaya taat, supaya semangat ibadah kalau melihatnya, dan belum disembah. Kemudian generasi berikutnya, saya kalau doa kok lebih khusyuk kalau di dekat patung ini, ya. Lambat lagi kalau saya doa di dekat patung ini kok mustajab, ya. Kalau tidak, tidak. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Kalau saya minta doa kok dijabah, ya, kalau di dekat patung ini. Ya. Nah, ini pasti yang Allah ridhoi, ya, beribadah di dekat mereka ini, kuburan ya, patung-patung ini. Istidraj dan bertahap terus. Makanya disebut oleh Allah, la tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, tidak serta-merta. Pertama kali langsung disembah. Pertama kali hanya diagungkan sebagai bentuk peringatan, momen apa patung momen apa untuk pengingat saja. Summa talal amad, kata Syekh Sa'di. Kemudian berlanjut waktu demi waktu. Wa ja'a ghairu ulaik, datanglah generasi selain mereka. Faqala lahu syaitan, syaitan berkata kepada generasi berikutnya, inna aslafakum ya'budunahum, sungguhnya pendahulu kalian dulu menyembah mereka-mereka ini. Wa tawassaluna bihim, bertawassul, kalau minta kepada Allah melalui mereka-mereka ini. Wa bihim yusqawna al-matar, dengan cara itu mereka diberi turun hujan. Fa'abaduhum, akhirnya dituruti, mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Walihada awsaw ru'asa'uhum littabi'ina lahum alla yada'u ibadata hadhil aliyah. Oleh karenanya, para tokoh-tokoh mereka mewasiatkan kepada para pengikutnya, masyarakatnya, untuk jangan mereka meninggalkan ya patung sesembahan bapak moyang kita ini. Ya, itu yang terus mereka lakukan. Ya. Kemudian nanti disebutkan, makanya dakwah mereka luar biasa, disebut waqad adallu katsira, telah banyak memakan kurban, menyesatkan banyak orang. Wala tazidil zalimina illa dalala, tidak menambah orang-orang zalim kecuali kesesatan. Dan disebut hukumnya akhir mimma khati'atihim, termasuk sebab kesalahan mereka syirik tersebut. Ya, kemudian juga menentang Rasul, uhriku, ditenggelamkan di dunia, fa'udkhilu nara, dimasukkan nerakanya Allah, falam yajidu lahum min dunillahi ansara, dan tidak mendapatkan penolong sedikit pun. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan datang. Wallahu taala alamissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.